Wahai maka abagi, ya ilahi rajian. Wahai maka abagi, ya ilahi rajian. Minkar ridho, minkar ridho, minkar ridho, fajud biwalai. Rahmaka ya Rabbal ibadi, raja'i raja'i, wa ridhaka qasdi, fastajib li du'ai du'ai. Fala in turitu faman siwaka.